yang jadi hilang ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan semua kisah. Terbayang lambayannya sejuk terbakar kehangatan dunia. Ada yang bisa nyanyi lagu ini? Bisa? Bisa dong. Coba saya pengen denger. Dia. Yang sebelah kiri mana suaranya? Lambang cinta. Gak salah kalau Vildan juara satu GA Asia. Terlihat malam hari ini sudah cukup sempurna sekali. Terima kasih sayangku. Ya, emangnya Bunda Iis aja yang boleh deketan, saya juga boleh dong. Terima kasih.